Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ya Ustaz, ketika Adam ada di surga, itu surga apa namanya Pak Ustaz? Ini ulama berbeda, apakah surga yang akan kita tempati atau bukan? Karena surga yang akan tempati adalah darul jaza, adalah tempat untuk mendapatkan kita imbalan. Sementara Nabi Adam waktu itu belum punya amal ya. Jadi surga, apakah surga yang akan kita tempati nanti? Amin insya Allah. Itu sudah ada. Dan termasuk surga yang ditempati Nabi Adam. Kalau akidah kita ahli sunnah wal jamaah, surga yang bakal ditempati oleh orang-orang beriman sudah ada. Sudah ada. Adapun apakah Nabi Adam di situ? Itu memang para ulama terbagi dua, ada yang mengatakan ya surga yang akan kita tempati di tempat kalau Nabi Adam. Loh, Nabi Adam kan belum punya amal. Memangnya kenapa kalau Allah yang meletakkan? Tapi sebagian lagi mengatakan adalah bukan surga yang akan kita tempati, akan tapi tempat yang mulia diberikan untuk Nabi Adam. Jadi intinya adalah surga disebutkan dalam Al-Qur'an kan? Di dalam surga disebutkan dalam Al-Qur'an, di dalam surga kemuliaan. Apakah surga yang akan kita tempati? Di sini ternyata apa yang ada di angan-angan Anda itu sudah dibahas oleh ulama, sehingga ulama terbagi dua. Sebagian mengatakan bahasanya ya surga yang bakal ditempati oleh orang-orang yang beriman. Biarpun Nabi Adam waktu itu belum punya amal, akan tapi masalah memasukkan surga adalah urusan Allah dan bukan urusan kita. Jadi biarpun tidak punya amal bisa masukkan ke situ. Ada pun pendapat kedua dan ini pengikut yang banyak adalah surga atau bukan darul jaza. Karena ada pendapat surga yang akan kita tempati belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ditolak. Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj dihantarkan oleh Allah sampai menyaksikan itu semuanya. Dan ada surga yang bakal ditempati oleh ahli iman, itu sudah ada dan diciptakan oleh Allah. Ada pun tempatnya di mana, itu kan alam akhirat. Urusan Allah, maka pusing nanti kita. Kalau kita, banyak yang tidak kita ketahui dari ini semuanya. Tetapi yang harus kita yakini, betul Nabi Adam adalah berada di surga. Adapun surganya adalah apakah surga yang akan kita tempati atau surga yang lainnya. Di sini memang terjadi perbedaan antara ulama.